berani melenjani janji. Opo ora eling naliko semono kebak kembang wangi jroning dodo. Pancen aku kudu nandang loro koyo mangkene, remuk ati iki yen eling janjine orang hiro cabut lamis. Pecut tresno orang hiro saiki ne cidro, wis samestine ati iki nalongso wong sing tak tresnani janji janji. Opo ora eling naliko semono kebak kembang wangi jroning dodo. Ki opo salah awakku iki, karo uripmu aku nelongso mergo kepecut tresno orang hiro saiki ne cidro. Drone.